dan hati ukainyo janji jiko ajo denak adi amarasa ame ko marasa mangkonyo denak adi atula nan jo barangan panulan kali maaf den bari adi anda juo menyadari lo bisa ma di dalam hati hilang Mangkonyo adik.